في العشر الأواخر من رمضان. حديث yang ke-2772 حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وحدثني أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر في رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قالا حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. كتاب الاعتكاف pembahasan kita yaitu tentang i'tikaf. Yang sebelumnya kitab as-siyam yaitu pembahasan tentang puasa. Bab yang ke-41 bab i'tikaf al-ashril awakhir min Ramadan. Yaitu beri'tikaf 10 terakhir dari bulan Ramadan. Qala Imam Nawawi huwa fil lughati al habsu wal mukthu wal luzum. I'tikaf secara bahasa artinya al habsu, menahan. Yani seorang menahan dirinya. Wal muksu yaitu bertempat diam. Muksu bertempat diam, yakni diam aja. Al luzum selalu, ya selalu di masjid. Muksu selalu berada bertempat atau tinggal di masjid. Wa fi syara' secara istilah dalam syariat, i'tikaf itu adalah al-mukthu fil masjid, berdiam di masjid, min syakhsin makhsusin, dari orang tertentu, bisifatin makhsusah, dengan sifat atau ketentuan yang khusus. dengan sifat atau ketentuan yang khusus. Wa yusamma al-i'tikafu jiwaran. I'tikaf juga dinamakan dengan jiwar. Jiwar atau mujawarah. Arti mujawarah atau jiwar yaitu berdiam diri. ومنه الأحاديث الصحيحة منها حديث عائشة في أوائل الاعتكاف من صحيح البخاري diantara yang mengatakan jiwar i'tikaf itu adalah jiwar adalah hadis-hadis yang sahih diantaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di awal-awal pembahasan i'tikaf dari sahih Bukhari Qalat Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusghi ila ra'sihi wa huwa mujawirun fil masjid fa urajjiluhu wa ana haid. Aisyah mengatakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mencondongkan kepalanya wa huwa mujawir. Nah ini dia. Dia bertempat fil masjid di masjid atau berdiam di masjid. Dan dia berdiam di masjid fa urajjiluhu wa ana haid. Maka aku menyisirnya sementara aku sedang haid. وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من شوال إمام مسلم mencantumkan hadis-hadis tentang i'tikaf Nabi di 10 hari terakhir dari Ramadan dan 10 pertama di bulan Syawal yakni Nabi SAW pernah beri'tikaf sekali yaitu 10 hari di awal Syawal sebagai pengganti i'tikaf yang terlewatkan. Maka hadis-hadis tentang i'tikaf Nabi ini fafiha di dalam hadis itu tersebut mengandung istihbabul i'tikaf itu mengandung atau menunjukkan akan dianjurkannya i'tikaf. Dianjurkan i'tikaf. Wa ta'akkada istihbabuhu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Anjuran i'tikaf itu lebih ditekankan pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi maksudnya melihat hadis-hadis tentang itikafnya Nabi berarti beritikaf itu dianjurkan secara umum, dan lebih ditekankan itikaf itu dilakukan pada 10 hari terakhir dari Ramadan. وقد أجمع المسلمون على استحبابه kaum muslimun telah sepakat akan dianjurkannya i'tikaf. Dianjurkan di sini dimotivasi, ya, disunatkan. Wa annahu laysa biwajib, bahwasanya i'tikaf itu tidaklah wajib. وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. Dan kaum muslimun sepakat bahwasanya i'tikaf yang ditekankan itu adalah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم adapun mazhabnya Syafi'i, ya, dan murid-muridnya serta orang-orang yang menyetujuinya, anna shauma, bahwasanya puasa itu laisa bi syartin li sihhati al-i'tikaf, bukanlah syarat untuk keabsahan i'tikaf. Maksudnya dipermasalahkan oleh ulama, apakah i'tikaf itu disyaratkan puasa atau tidak? Karena melihat bahwasanya Nabi beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka apakah itu menunjukkan bahwasanya harus i'tikaf itu diiringi dengan puasa atau tidak? Maka mazhab Syafi'i memandang bahwasanya puasa tidaklah syarat keabsahan dari i'tikaf. Bal yasihul i'tikafu al-fitri, malahan i'tikaf yang tidak berpuasa sah. Ya. وَيَسِحُ اِتِكَافُ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ, bahasanya itikaf satu jam dan itikaf sesaat adalah sah. Apa maksudnya ini? Apa itu itikaf tadi? Berdiam di dalam masjid. Berdiam itu secara bahasa tetap, ya, di dalam masjid. Secara syarak berdiam di dalam masjid dari orang tertentu dengan sifat tertentu atau ketentuan tertentu. Nah sekarang ada orang yang datang dari luar, dia pengen berada dalam masjid, membatasi dirinya untuk berada dalam masjid walaupun sesaat. Bagi mazhab Syafi'i itu sah etikafnya, walaupun dia tidak berpuasa. Wadhabituhu 'inda ashabina, ketentuannya menurut Syafi'i, menurut Syafi'iyah, menurut ulama kami, muksun yazidu ala tuma'ninatir ruku'i adna ziyadah. Hadha huwa sahih. Ketentuan, berapa ketentuan itikaf itu yang dianggap sah, yaitu bertempat atau berdiam melebihi dari ukuran tuma'ninah ruku'. Adna ziyadah, lebih sedikit dari, di atas dari tuma'ninah ruku'. Jadi melebihi dari lamanya ruku' orang yang tuma'ninah gitu. Berapa lamanya? Hanya beberapa, enggak sampai satu menit kali ya. Di mana ruku' tuma'ninah itu ukurannya adalah kembalinya persendian ke tempatnya masing-masing. Jadi rukuk dia betul-betul sudah merasa rukuk, baru dia naik. Itu tuma'ninah. Nah ukuran itikaf tadi di atas dari itu sedikit. Ya, adna ziyadah. Hadha huwa sahih. Ini yang benar menurut mazhab Syafi'i. Ya, ini kalau begitu ketentuannya, kalau misalnya ada orang dari luar pengen menahan dirinya bertempat dia di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu apa yang pertama dilakukannya? Masuk ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid, lalu dia duduk. Ya, sengaja dia menyengajakan duduk di dalam masjid. Nah, sebentar saja ukuran yang lahadhah wahidah itu, sebentar itu adalah di atas sedikit dari lamanya ruku. Nah, gitu. Wa fihi khilafun syadzun fil madhhab. Di dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan yang tidak biasa. Walana wajhun annahu yasihu i'tikaf al-mar fil masjid min ghairi lubthin wal masyhur awal. Ada lagi di antara mazhab, pendapat mazhab, orang yang lewat di masjid aja itu sudah dianggap sebagai unsur i'tikaf. Tapi pendapat yang terkuat itu adalah yang pertama, betul-betul ada kesengajaan dia tinggal di dalam masjid, ya, duduk dia seukuran minimal adalah di atas dari lamanya ruku. Fa'in bagi likulli jalisin fil masjid lintidhari salatin أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوى الاعتكاف فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد. Maka sepantasnya bagi setiap orang yang duduk di dalam masjid. Untuk apa dia duduk di masjid? Untuk menunggu sholat. Berarti dari awal dia datang ke masjid untuk menunggu sholat. Atau untuk sebuah kesibukan yang lain, tidak sholat tapi kesibukan yang lain yang berupa bersifat akhirah, yakni pahala akhirat. Contoh, dia datang ke masjid untuk duduk baca Al-Quran, tidak sholat, atau duduk untuk berzikir, ya, atau duduk untuk belajar. Atau dunia. Nah, kalau dunia apa contohnya? Musyawarah misalnya. Untuk urusan dunia. Tapi tidak boleh perdagangan. Jual beli enggak boleh. Maka orang yang duduk di dalam masjid tadi untuk urusan tadi, ayyanuyal i'tikafa, hendaklah dia niatkan untuk beriktikaf. Fayuhsabulah, maka terhitunglah bagi dia. Jadi dihitung sebagai amalan. Wa yuthabu alaih, diberikan pahala. Malam yakhruj minal masjid, selama dia belum keluar dari masjid. Fa idza kharaja thumma dakhala jaddada niyatan ukhra. Kalau seandainya dia keluar lalu dia masuk lagi ke masjid, maka hendaklah dia perbaharui dengan niat yang lain, yakni dengan niat yang baru. Karena yang pertama dia sudah keluar. Walaysa lil'itikafi dzikrun makhsusun. Untuk i'tikaf itu tidak ada zikir yang khusus. ولا فعل آخر tidak juga perbuatan yang lain siwal lubthu atau siwal lubthi, kecuali hanya duduk. Jadi yang namanya itikaf itu hanya duduk aja, ya, tidak ada etik apa zikir khusus. Karena zikir itu adalah ibadah lain lagi. Ya, siwa lubthi fil masjid biniyatil i'tikaf. Tidak ada perbuatan yang lain atau yang khusus kecuali hanya berdiam diri di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Walau takallama bikalamid dunya, atau amila sin'atan min khiyatatin atau ghairiha, lam yabtul i'tikafuhu. Kalau seandainya dia berbicara pembicaraan dunia obrolan dunia, atau dia melakukan perbuatan aktivitas keterampilan, ya seperti menjahit, dibawanya baju dijahitnya di tangan dalam masaji, atau nyemanyam, ya, atau yang lainnya, lam yabtul itikafuhu, itikafnya tidak batal. Kalau mahasiswa misalkan, ya, dia mau menyelesaikan tugasnya misalkan, ya, dia niatkan untuk itikaf, lalu dia selesaikan tugasnya dalam masjid, maka itu terhitung sebagai i'tikaf. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wal aktsarun, ini pendapat yang kedua, Imam Malik dan Abu Hanifah dan kebanyakan ulama, aktsarun, yashtaritu fil i'tikaf as-sawm, yashtaritu fil i'tikaf as-sawm, disyaratkan di dalam beriktikaf puasa. Kalau mazhab yang pertama apa? Tidak perlu puasa. Kalau Imam Malik, Abu Hanifah dan ulama yang lain yang banyak, mereka mensyaratkan puasa untuk beriktikaf. Fala yasihu i'tikafi, fala yasihu i'tikaf muftirin. Maka i'tikaf orang yang tidak berpuasa tidak sah. Ya. Wahtajju bihadil ahadith, maka mereka berhujah dengan hadis-hadis yang sahih ini, ya, yang mana Ibnu Umar, Aisyah dan yang lainnya menunjukkan bahwa Nabi beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Lalu hujahnya Syafi'i mana? Yang mengatakan boleh beriktikaf tidak dalam keadaan berpuasa. Wahtajja Syafi'iyyu bi'tikafi sallallahu alaihi wasallam fil ashr awakhir min Syawal. Rawahu Bukhari wa Muslim. Syafi'i berhujah dengan i'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 pertama dalam bulan Syawal dan tidak puasa, ya, bulan Syawal. Yang diriwayatkan hadis ini adalah dari Bukhari dan Muslim. Wa bi hadisi Umar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inni nadhartu an a'takifa lailatan fil jahiliyah faqala awfi binadharik, rawahul Bukhari Muslim. Dalil Imam Syafi'i yang lain adalah hadis Umar, bahwasanya Umar mengatakan, ya Rasulullah, pada jahiliyah dahulu aku bernazar untuk beriktikaf satu malam. Kata Nabi, awfi binadharik, tunaikan nazarmu. Rawah al-Bukhari Muslim, riwayat al-Bukhari Muslim. Wal-lailu laysa mahallan lis-shawm. Malam bukanlah tempat untuk berpuasa. Karena enggak ada yang puasa malam. Fadalla 'ala annahu laysa bisyartin lisihhati al-i'tikaf. Maka ini menunjukkan bahwa puasa tidaklah syarat untuk keabsahan i'tikaf. Jadi dalam ketentuan apakah puasa disyarat, apakah i'tikaf, apakah puasa syarat i'tikaf atau tidak, terjadi dua pendapat. Mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan puasa untuk beritikaf, selainnya seperti Imam Malik dan Abu Hanifah mensyaratkannya. Wa fil ahadis, wa fi hadhihi al ahadis, di dalam hadis-hadis di atas, anna al i'tikaf la yasihu illa fil masjid, bahwasanya i'tikaf itu tidaklah sah kecuali di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam azwajuhu wa ashabuhu innama atakafu fil masjid ma'al masyaqqati fi mulazamatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau dan para sahabat beliau, mereka hanyalah beretikaf di masjid. Walaupun adanya kesulitan, ya, di dalam bertahan di dalam masjid. Falau jaza fil bait lafa'aluhu walau marratan la siyaman nisa. Kalau seandainya boleh beritikaf di luar masjid, atau bolehnya beritikaf di rumah, kalau seandainya bolehnya beritikaf di rumah, pastilah mereka telah melakukannya. Apalagi walaupun sekali, apalagi ada perempuan istri-istri Nabi. Kalau seandainya boleh untuk beritikaf di rumah, tentu Nabi nyuruh di rumah aja lah, lebih mudah. Karena hajatahunna ilaihi fil buyuti akthar, karena kebutuhan kaum wanita di rumah lebih banyak. Wa hadha alladhi dzakarnahu min ikhtisasihi bil masjid. Inilah yang kita sebutkan bahwa merupakan kekhususan i'tikaf itu adalah di masjid. Wa annahu la yasihu fi ghairihi, maksudnya tidaklah sah beritikaf di selain masjid. Huwa madhhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Dawud wa jumhur. Sawa'un ar-rajulu wal mar'ah. Itu adalah mazhabnya Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, Dawud, Al-Zahiri dan jumhur, bahwa i'tikaf itu tidaklah sah kecuali di masjid. Sama laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Waqala Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan yasihu al-i'tikaful mar'ati fi masjid baitiha. Abu Hanifah menyelisih yang lain. Sah i'tikaf dia kalau di masjid rumahnya. Ini kalau seandainya dia membuat ruang untuk sholat di rumahnya, maka boleh dia beritikaf di situ, kata Abu Hanifah. وهو الموضع المهيئ من بيتها لصلاتها, yaitu tempat yang dikhususkan, yang dipersiapkan dari rumahnya untuk salatnya. Jadi satu tempat yang khusus, ya, di pojok misalkan, itu di situ terus dia mengerjakan salat. dinamakan dengan masjid dalam rumah. Qal wa la yajuzu lirrajuli fi masjidi baitihi. Bahasanya tidak boleh bagi laki-laki untuk beriktikaf di masjid rumahnya. Jadi Abu Hanifah untuk yang laki-laki sama, tapi untuk perempuan berbeda. Dia membolehkan di rumah, sementara ulama yang lain tidak membolehkan kecuali di masjid, baik laki-laki maupun perempuan. Wa kama dhahab Abi Hanifah qawlu qadimin li Syafi'i da'ifun 'inda ashabihi. Bahwasanya pendapat Imam Syafi'i, pendapat lama dari Imam Syafi'i, sama dengan pendapat Abu Hanifah. Boleh untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Ya. Da'ifun 'inda ashabihi. Dan pendapat itu adalah lemah. Ya, pendapat dari sahabat-sahabatnya. Wa jawwazahu ba'd ashab Malik wa ba'd ashab Syafi'i lil mar'ati wa rajul fi masjid baitiha baitihima. Sebagian dari pengikut Malik dan Syafi'i membolehkan untuk laki-laki dan perempuan, yakni pendapat yang ketiga ni lagi ni, membolehkan untuk laki-laki dan perempuan di rumah, di masjid rumahnya. Ya. Thumma ikhtalafa al-jumhur mushtaratun al-masjid al-'am. Kemudian mayoritas ulama berbeda pendapat dalam mensyaratkan masjid yang umum. Kalau masjid rumah kan khusus. Masjid yang umum. Faqal Syafi'i wal Malik wa jumhurhum yasir i'tikaf fi kulli masjidin. Boleh beriktikaf di seluruh masjid. Wa qala Ahmad ikhtassu bi masjidin tuqamul jama'atul ratibah fihi. Imam Malik mengatakan mengkhususkan solat di masjid yang ditegakkan solat berjamaah yang rutin. Ya. Wa qala Abu Hanifah yakhtassu bi masjidin tusalla fihi salawati kulliha. Tusalla fiha fihi as-salawatu kulluha. Wa qala Zuhri wa akharun yakhtassu bil jami' alladhi tuqamu fil jum'ah. ونقلوا عن حذيفة بن يمان الصحابي اختصاصه في المسجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى والأجمع وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر اعتكاف والله أعلم. طيب yang pertama Imam Syafi'i dan Malik dan jumhur mengatakan sah i'tikaf di seluruh masjid, masjid umum, masjid khusus, masjid pribadi, dan termasuk musola itu dikatakan masjid. Ya, musola dikatakan masjid. Imam Ahmad mengatakan khusus di masjid yang dilaksanakan solat berjamaah walaupun tidak ada Jumat. Berarti musola ada solat berjamaah, kan tidak ada Jumat. Abu Hanifah mengatakan dikhususkan di masjid yang dikerjakan solat seluruhnya. Zuhri dan yang lain mengatakan dikhususkan di masjid jami' yang ditegakkan di dalamnya solat Jumat. Mana pendapat yang kemudian ونقلوا mereka meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman as-sahabi dari sahabat ikhtisasuhu mengkhususkan i'tikaf bil masajid tsalatsah di masjid yang tiga yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Jadi ada lagi pendapat mengatakan i'tikaf itu khusus di tiga masjid aja, selain dari itu enggak. Ya. Pendapat yang terkuat adalah dikhususkan i'tikaf di masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Kenapa? Agar tidak memutuskan i'tikafnya ketika dia ingin mengerjakan sholat Jumat. Baik. Wa ajma' ala annahu la hadda li akthar i'tikaf. Wallahu a'lam. Bahwasanya mereka sepakat semuanya bahwa tidak ada batas maksimal untuk i'tikaf. Mau i'tikaf 10 hari, 1 bulan, terserah, enggak ada batasnya. Ya. Taib. Hadis hampir mirip. Kita baca satu hadis yang pertama, hadis dari Ibnu Umar. Wasai Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr awaqin min Ramadan. Nabi beritikaf 10 hari terakhir di 10 hari terakhir dari Ramadan. Nafi' dia menceritakan waqad arani wa Abdullah makan alladhi kana ya'takifu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min masjid. Ibnu Umar telah memperlihatkan kepadaku, kata Nafi', tempat Nabi beritikaf dari masjid. Ini menunjukkan, menekankan bahwasanya betul-betul Nabi beritikaf dalam masjid. Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr awaqi min Ramadan. Nabi beritikaf 10 hari terakhir Ramadan. Dalam hadis yang terakhir Aisyah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr awaqi min Ramadan hatta tafahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Wasai Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Berarti setiap tahunnya Nabi beritikaf pada 10 hari terakhir. Kemudian istri-istri beliau beritikaf setelah beliau meninggal. Yang berarti wanita boleh beritikaf walaupun di masjid walaupun suaminya enggak ada. Walaupun suaminya enggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Jadi ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal dunia boleh beritikaf di masjid. Ya. Tapi wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa kali pertemuan ini kita belum tidak bisa menjawab karena sepertinya HP saya untuk pertanyaannya hilang. Saya berusaha mencari-carinya enggak dapat. Ya, sehingga pertanyaan belum bisa kita jawab. Insyaallah hari ini nomornya diusahakan untuk bisa dapat kembali. Nanti dicarikan HP-nya, pesawatnya. Ya, saya cari-cari enggak dapat. Sehingga beberapa kali pertemuan kita tidak bisa menjawab pertanyaan. Mungkin pertanyaan pemirsa yang lain sudah masuk kali ya. Jadi mudah-mudahan nanti as maghrib kita membahas tentang fikih. Mudah-mudahan nomor sudah ada, ya. Nah nanti kita usahakan untuk mencari pesawatnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.